Novin Asia. Yeehaw. Terangkanku dari mimpi buruk. kopi Nadia. Iha. Mengapa kata membalas cintaku? Mengapa engkau abaikan rasaku? Ataukah mungkin hatimu membeku hingga kau tak pernah pedulikan aku? Jangan pergi, jangan pergi. Okay, aku berdoa kepada sang langit, agar cintaku jadikan nyata. Agar ku 하시야 이하.